berbeda. Keyakinan yang teguh berdiri. Aku telah terlanjur mencintai dirimu apa adanya. Memiliki separuh hati, sepenuh rasa yang engkau beri. Aku tak peduli apa yang terjadi, takkan ada yang mampu memisahkan kita. Sepenuh hati ku mencintai. Apapun perbedaannya.